Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, selain mempelajari rekam jejak dan visi serta misi dari calon-calon legislatif serta eksekutif yang akan maju dalam pemilihan di tahun depan, publik juga diharapkan untuk mencermati rekam jejak partai-partai yang menjadi kendaraan politik para calon pemimpin negara, mengingat partai-partai dengan track record buruk akan mempengaruhi kualitas serta kinerja dari figur-figur yang diusungnya saat berhasil terpilih serta menjabat di jajaran eksekutif dan legislatif. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, mengapa publik juga perlu mencermati track record dari partai-partai politik? Ya, jangan beli kucing dalam karung. Kan partai-partai itu kalau ADART-nya kita jejerin, terus nama partainya kita tutup semua, kita nggak tahu ini partai apa. Tapi saya agak optimis sekarang ini kan publik sudah belajar juga gitu ya. Tapi mengapa pula track record partai akan mempengaruhi calon yang diusungnya saat terpilih nantinya, Pak? Kenapa? Banyak pemilih ini yang tidak mengerti ke sejarah jangka pendek gitu, apalagi yang panjang gitu, sehingga mereka tidak punya bahan perbandingan. Contoh nih kan, coba lihat teks pidato perencanaannya Pak Harto gitu. Membaca buku-buku, membaca dokumen negara waktu itu, ini luar biasa hebatnya gitu kan. Visi dan misinya kan bagus. Itu tajam sekali dan bagus. Tetapi orang bisa misleading kalau melakukan studi sejarah mengenai periode Soeharto. Contoh, survei-survei, ini yang saya kritik berkali-kali. Tentang situasi zaman Orde Baru, zaman Pak Harto dengan sekarang, bahwa dulu itu lebih baik gitu. Nah, respondennya, sampelnya itu 17 tahun ke atas. Nah, kalau anak umur 17 tahun, dia sudah dewasa, sudah representatif sebagai sampel gitu, responden sampel, tapi secara substantif kan tidak. 17 tahun itu, tahun 98 dia baru 2 tahun, gimana bisa membandingkan zaman Soeharto sama zaman reformasi sekarang. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.